Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik, kita masuk di bab tanazufil amal. Ra'ya Basafiyah. Qala syarih. وقوله ولا خلاف بين البصريين والكوفيين. Baik. Ucapan beliau tidak ada khilaf antara Basriyin dan Kufiyin. Tentang masalah apa? Tidak ada khilaf tentang masalah apa ya, Mbak Sofia? Naam, jawazi i'mali ayyil 'amilaini awil awamil syi'ta. Tidak ada perbedaan tentang masalah bolehnya beramalnya dari dua amil itu atau amil-amil itu yang kamu maukan. Terjadinya khilaf dalam masalah apa? Al aula, mana yang lebih bagus? Istamir, Abu Aqyas. Masyari wa qawluhu awil awamil syi'ta. Ay fi dhalika lismi al-zahiri li anna i'mala kullin min al-amilaini masmu'un 'an al-'arab wa la yufad min kalamihim wa la yufad min kalamihim i'malu tsani min al-thalatha. Nah, ucapan beliau atau amil-amil yang kamu maukan, yakni dalam isim yang zahir itu sebagai ma'mulnya. Karena beramalnya masing-masing dari dua amil itu masmu, didengar dari Arab. Dan tidak dihafal dari kalam mereka. Beramalnya yang kedua dari amil yang ketiga. Nah, yang masmu adalah dua amil. Stamir. Waqawmuhu likurbihi ay minal ma'muli. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Basriyin. Basriyin lebih memilih apa? Beramalnya apa? Beramalnya yang lebih dekat. I'mal tsani alasannya li qurbihi. Nah. Basriyin memilih lebih bagus, lebih tepat itu adalah apa? Beramalnya amil yang kedua karena lebih dekatnya dengan makmulnya. Nah, lebih dekat dengan makmulnya. Contohnya dorobani wa akramtu zaidan. Yang beramal yang mana? Amilnya dorobani dan akramtu. Kalau menurut Basriyin yang beramal akramtu. Kenapa alasannya? Lebih dekat dengan makmul. Makmulnya mana? Zaidan. Akramtu Zaidan. Wa qawlu, nah, mistamir. Wa qawlu qawlu qawlu syakihi wa qila huma Assalam. Li'anna likulli minhuma murajjihan. Wa qawlu li syakihi. Pendapatnya siapa? Kufiyun mengamalkan yang amil yang pertama, karena dia yang mendahului. Berarti kalau dalam contoh dorobani wa akramtu zaid, bacanya apa? Dorobani wa akramtu zaidun. Zaidun dibaca rofa. Karena yang beramal adalah amil yang pertama, yaitu doroba. Doroba butuh apa? Fa'il. Akramtu butuh maf'ul. Lalu mana maf'ulnya akramtu? Mahdhuf, ya, domir mahdhuf. Baik, ini pendapatnya Kufiyin. Wakila huma siyani. Dikatakan dua-duanya sama. Apakah beramal yang pertama karena mendahuluinya atau beramal yang kedua karena dekatnya dengan makmul, itu sama. Kenapa alasannya? Li'anna likullin minhuma murajjihan. Karena masing-masingnya memiliki faktor penguat, faktor yang merojekkan. Kalau beramal mengamalkan yang kedua karena lebih dekat dengan makmul, karena kalau mengamalkan yang pertama maka dia karena yang terdahulu. Nah. Wallahu a'lam. Warrajih. Iqra. Langsung masuk ma hamzah wasl id, kalau enggak ada alifnya itu id wa ma'mulihi fi ajnabiyyin wal aksharu istama'i nasra wa nadman kalam yurid yarid kalam yarid al-qur'anul azimi mu al-azimu illa bihi. Nah, warrajih, pendapat yang rajih adalah pendapat yang dipilih oleh Basriyun. Apa pendapatnya Basriyun? Apa pendapatnya Basriyun? Pendapatnya Basriyun apa? Tadi kan ada dua pendapat, Basriyun dan Kufiyun. Basriyun pendapatnya apa? Barusan tadi juga di atas. Basriyun itu pendapatnya apa? Ikmalusani. Alasannya apa? Dengan apa? Kurbi dengan apa? Makmulnya. Nah, ini yang dirojekan oleh Syarih. Kenapa beliau memilih pendapatnya Basriyun? Li'annahu shawab fil qiyas. Karena itulah yang benar secara qiyas. Kenapa? Karena tidak dipisah antara amil dan makmul dengan sesuatu yang asing. Bukan bagian dari kalam. Ya'tinabi. Nah, kalau kita amalkan yang kedua, berarti amalkan yang pertama, misalkan. Dorobani wa akramtu zaidun. Antara doroba dengan zaidun dipisahkan dengan ajnabi, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kalimat wa akramtu. Nah, kalau kita amalkan yang kedua, akramtu zaidan. Antara amil akramtu dengan zaidan makmul tidak ada fasil. Tidak ada pemisah ajnabi. Nah, itu alasannya. Kemudian juga wal aksar fis sama, dan yang paling banyak juga di dalam didengar dari Arab, baik itu nathron, prosa ataupun berupa syair. Ya. Bahkan tidak datang dalam Al-Qur'anul Azim kecuali dengannya. Ya. Nah. Stamir. Nah, jika kamu amalkan yang pertama terhadap isim dhahir tadi, menurut pendapatnya Kufiyin, kamu dhamirkan pada amil yang kedua. Semua apa yang dibutuhkannya, baik itu marfu, mansub, atau majrur, semuanya didatangkan berupa dhamir. Sebagaimana itu dhahir dari contoh-contoh musannif, contohnya sekarang, ikut. A'malna tsaniya. Tsaniya. Tsaniya. Fid-dhamiru marfu'u. Alif wa huwa alifu wa huwa alifu tasniyatu. Wa huwa alifu tasniyatina. Tasniyatu raji'u. Raji'u ila aqwaka. Takodumi. Rutbatan. Pada contoh yang pertama, qama wa qa'ada akhawaka. Akhawaka rafa' nasab jar. nasab sebagai apa? Ini aslinya akhawani karena musanna mudhaf nunnya hilang jadi akhawaka. Sebagai apa majrur? Mansub salah, majrur salah tinggal satu. Naam. Kemana tuh? Rafa sebagai fa'il dari koma. Berarti kita memilih mengamalkan yang amil yang pertama, koma. Fa'ilnya akhawaka. Lah ada fa'il di sini, kok ada. Fa'ilnya kok ada mana? Amalna tsaniya. Kalau kita amalkan yang pertama, maka amil yang kedua kita amalkan pada dhamir marfu' kedudukannya. Yaitu dhamir apa? Al-alif. Nah, yaitu alif tasniyah. Kembalinya kepada akhawaka. Nah, dan ini dibolehkan litaqaddumihi rutbatan. Karena secara urutan, dia mendahuluinya. Asalnya kan, koma, akhawaka, wa qa'ada. Itu. Ini contoh untuk yang dhamir marfu. Sekarang yang mansub. Iqra. Wafi tani wafi wal wasalifi wahuma dorobani wa akram tuhu zaidu wa dorobani wa akram tuhuma akhwaka akmaluna akmalna akmalna tani ya tani ya akmalna tani ya aidon fi domiril mansubil mahallil aifi lima ba'dahu. Baik. Pada contoh yang kedua dan ketiga, dorobani wa akramtuhu zaidun. Artinya apa? Dorobani wa akramtuhu zaidun. Saya memukul. Yang mukul siapa? Dorobani. Aku telah dipukul. Zaidun. Dan aku memuliakannya. Z telah memukulku dan aku telah memuliakannya. Baik. Zaidun rafa nasab jar. Zaidun rafa. Sebagai fa'il dari dharaba. Nah, kita amalkan yang pertama, amilnya ada dua di sini, dorofa dan akromtu. Nah, kalau kita zaidun kita baca rofa, maka yang kita amalkan adalah amil yang pertama, yaitu dorofa, zaidun fa'ilnya. Nah, sekarang akromtu, dia butuh apa? Sudah ada fi'il fa'il, berarti butuh maf'ul bih. Kita datangkan domir, akromtuhu. Paham ya? Nah, dorobani wa akramtuhu zaidun. Ini contoh untuk yang nasab. Wa dorobani wa akramtuhuma akhawaka. Telah memukulku dua saudaramu dan aku telah memuliakan keduanya. Ini juga sama. Dorobani, ini amil pertama, akramtu amil kedua, akhawaka makmulnya. Akhawaka sebagai apa? Fa'il dari dorobani. Nah, akramtu butuh maf'ul. Ketika kita amalkan yang pertama, maka amil yang kedua butuh didatangkan berupa dhamir. Ya. Nah. Akmal nasaniya aidan, kita amalkan amil yang kedua juga pada dhamir mansub secara kedudukan yang kembali kepada setelahnya. Di sini boleh kembali kepada yang setelahnya karena taqaddumuhu rutbatan. Karena secara urutan dia mendahuluinya. Karena hukum asalnya enggak boleh kembali ke setelahnya dhamir itu. Saya istamir. Contoh yang majrur sekarang. Allahumma. Sania. Sani itu mankus. Dia kalau fathah kelihatan. Sani. hasbu. Idza kana marfu' bi ittifaq. Wala idza kana mansuban illa fi dhuhurin. Nah. Ada contoh yang keempat dan kelima, yaitu marra bi wa marartu bihima akhwaka. Marra yang pertama, amilnya apa? Amilnya marra yang pertama, ma'mulnya akhwaka, fa'ilnya. Marartu, kita datangkan dengan dhamir. Nah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Amilnya mana saja ini? Salli satu. Salim dua, barik tiga. Sekarang makmulnya mana? Ala Muhammadin. Salli ala Muhammadin. Sekarang yang kedua dan ketiga kita datangkan dhamir salim alaihi wa barik alaihi. Kita amalkan yang kedua dan yang ketiga pada dhamir majrur mahal yang kembali kepada setelahnya. Dan tidak boleh membuang dhamir apabila marfu dengan kesepakatan dan tidak pula apabila dia mansub kecuali dalam darurat. Stamir. Dan jika engkau amalkan amil yang kedua, yaitu pada isim dhahir, menurut pendapatnya yang dipilih oleh Basriyin, dan itu pendapat yang rajih, sebagaimana telah berlalu. Apa alasannya ini yang rajih? Berhentia satu, dua. Antara. Nah, kemudian juga yang paling banyak sama dalam Nasron wa Nadman dan juga Al-Quran tidaklah datang kecuali dengannya. Islamir. Mutanazain. Baroza. Baroza. Kama amfila bin musanifi. Wala. Tahdifuhu. Wala tahdifuhu. Bimbina'i. Hadzil. Bimbina'i hadzil umdadi. Nah. Ucapan beliau Atmar tahu kapan? Kita baca matanya. Wa in a'mata thaniya fa in ihtajal awwalu ila marfu'in Atmar tahu. Kita, jika kita mengamalkan amil yang kedua, jika amil yang pertama membutuhkan marfu, makmul yang marfu, kamu datangkan dhamir. Baik. Baik, pada isim wujuban. Atmar tahu wujuban. Kamu wajib mendatangkan dhamir. Maksudnya apa? Kamu datangkan dengannya dhamir yang sesuai dengan isim dhahir yang diperebutkan tadi. Ya, dhamir yang sesuai dengan isim dhahir yang jadi rebutan. Jika dhamirnya itu mufrad, maka datangkan dengan mustadir pada fiilnya. Seperti pada contoh, dorobani wa akramtu zaidan. Sekarang kita membahas apa yang beramal ini. Ada dua amil, doroba dan akramtu. Mana yang beramal? Akramtu. Nah, sekarang dorobani butuh apa? Fa'il, amil yang marfu. Makmul yang marfu, maka kamu datangkan berupa dhamir apa? Mustatir. Nah, mustatir, jawazan taksir huwa, kembali ke doroba, kembalinya ke zaidan, lupa boleh kembali ke setelahnya litaqaddumihi rutbatan, karena secara urutan dia itu di depan. Nah, wa in kana musanna, jika dhamirnya musanna, ini atafnya ke mufrodan, wa in kana mufrodan, wa in kana musannan, yaitu jika dhamir yang dibutuhkan oleh amil yang pertama itu musanna atau jamak, baroza, kamu tampakkan dia, datangkan dengan dhamir bariz. Ya, contohnya apa Usman? Wong musana kok. Amil yang pertama butuh makmul dhamir musana. Yang beramal amil yang kedua. Contoh musana itu loh. Qama wa qa'ada akhawaka. Nah, ada dua amil, qama dan qa'ada. Akhawaka ini makmul dari qa'ada, adapun qama makmulnya adalah dhamir alif. Kamu datangkan dhamir baris. Kalau jamak? Jamak. Contohnya apa? Qamu wa qa'ada ikhwatuka. Datangkan dhamir baris. Dhamir baris itu dhamir yang kelihatan bentuknya. Wala tahdifuh. Dan kamu tidak boleh membuangnya. Membuang dhamir musana atau dhamir jamak tadi. Kenapa? Limtina'i hadfil umdah. Karena tidak boleh membuang inti kalimat. Kita sudah pelajari di antara ahkamul fa'il la yajuzu hadfuhu. Tidak boleh fa'il dibuang. Maka kalau berupa dhamir, kamu datangkan dhamir baris. Kalau mufrad, dhamir mustatir. Kalau musana atau jamak, dhamir baris. Dhamir? Hadaf tahu. Dhamirihi wa khudifa fadlatan aslu yukalu fil misalainil akhirain. Baik, kalau butuh kepada mansub ini untuk menyambung dengan ini kan cuma potongan hadaf tahu ini maksudnya apa? Nah, kita kembali ke matan. Fa in istaja ila mansubin aw majrurin hadaf tahu. Kalau amil yang pertama itu membutuhkan mansub atau majrur, kamu buang dia. Kalau butuh kepada kepada mafu harus tampakkan. Kalau mufrad mustatir, kalau musana jamak dhamir baris. Tapi kalau butuhnya mansub atau majrur, kamu buang dia. Seperti ayat atuni ufrik alaiki tron. Ai wujuban, wajib kamu membuang dhamir yang mansub atau majrur tadi sebagaimana dalam contoh-contoh musannif. Maka di dalam ayat yang telah berlalu yaitu firman Allah taala atuni ufrik alaiki tron, mana amil mana makmulnya yang jadi rebutan? Atuni dan ufrik. Makmulnya kitron. Sekarang kitron ini yang beramal siapa? Atuni apa ufrik? Ufrik. Atuni butuh apa? Kok fa'il? Fa'ilnya wawu. Atuni butuh nasab. Butuh dua, dia butuh dua maf'ul. Ya, maf'ul bil pertama, dia butuh satu lagi maf'ulnya. Nah, sekarang kalau amil yang pertama itu butuh mansub, kamu buang dhamirnya tadi. Ya. Kita amalkan yang kedua kepada dhohir, yaitu ufrik kepada kitron. Dan yang pertama kepada dhamir, wa kudhifa. Dan boleh dibuang, kenapa? Dan dia dibuang, kenapa? Karena maf'ul bih itu fadlah. bukan inti kalimat. Asalnya apa? Atunihi. Ufrik alaihi kikran. Demikian pula dikatakan pada dua contoh yang lainnya. Nah. Dorobtu wa dorobani akhawaka. Mana makmulnya? Baik, indahnya Abu Sofiyah. Di sini ada berapa amil? Kita kembali ke matan yang paling bawah. Dorobtu wa dorobani akhawaka. Mana amil, mana makmulnya? Amilnya. Nah, sekarang akhawaka ini yang kan direbutan antara dorobtu dan dorobani. Dia direbut sama siapa yang beramal? Dorobtu pripun. Ya adalah dorobani. Akhawaka rofa. Dorobtu butuh nasab. Dorobtu sudah ada fi'il fa'il. Dorobani ada fi'il maful bih. Nah, akhawaka ini direbut sama si dorobani. Nah, sekarang dorobtu butuh apa? Ma'mul, maf'ul. Datangkan dalam bentuk apa ini? Domir dan dibuang. Akhirnya apa? Dorobtuhuma. Wa dorobani akhawaka. Contoh yang terakhir. Marortu wa marrobi akhawaka. Mana amil, mana ma'mulnya? Yang jadi rebutan. Abul Abbas. Marortu dan marro. Rebutan sama yang jadi rebutan. Akhawaka. Marortu butuh apa? Yang jar majrur. Karena sudah ada fi'il fa'il. Sedangkan marro butuh fa'il. Akhawaka fa'il dari marro. Sekarang marortu makmulnya mahdhuf. Takdirnya apa? Marortu bi... Kok bihuma? Bihima. Nah, marortu bihima. Wa marro bi akhawaka. Nah. Terakhir. Wala yajuzu itmarul mansubi awil majruri. Tidak boleh mendomirkan mansub atau majrur. Fala yuqalu fi misalail musannifi. Maka tidak boleh dikatakan pada dua contoh musannif. Dorobtuhuma wa dorobani akhawaka. Tidak boleh. Harus dibuang domirnya. Dorobtu wa dorobani akhawaka. Wa marartu bihima wa marrobi akhawaka. Tidak boleh tampakkan bihima domirnya. Tapi harus dibuang. Marartu wa marrobi akhawaka. Wa innama jaza dhalika fil marfu'i liqaunihi umdatan. Yang boleh mendatangkan domir itu adalah pada yang marfu'. Karena marfu' itu umdah, inti dalam kalimat. Adapun yang mansub dan majrur tidak. Walhamdulillah selesai dalam bab rebutan. InsyaAllah masuk bab ta'ajub. Pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Naktabi bihada. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau ini kan kalau di takut tumi batang kan dia rutbatan masuk batan. Kalau yang tadi yang untuk yang tadi memang masuk kayak kesehatan marobi wa marotu aku makan itu masuk ya. Kalau yang ini kan yang alasan di takut tumi ya karena memang itu rebutan. Ya asalnya dia itu yang fa'ilnya, karena rebutan itu loh. Ya takodumi rutbatan, asalnya memang di depan dia. Wallahualam. Belum masuk? Hah? Dia apa kan? Ya koma ikhwatuka. Ikhwatuka di depan. Kalau dorobani wa akron tuju zaitun padanya zaidun. Rumsu bu. Nah, di sini kan bu itu kan dia mendahului isim dhamirnya sebenarnya, tapi sebenarnya isim dhamirnya tidak didahului karena dia sebenarnya aslinya didahulukan dia tidak mendahului dhamir tersebut. Iya. Tapi yang komun ini sementara begitu dulu ya. Baik, indah ya Nabila. Baik kita memilih bahasanya kubion maupun beskion, apakah pemahaman maknanya sama? Ya maknanya kurang lebih sama. Tidak berubah. Iya. Yeah. Baik. Hey.